Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله. Kita sebagai seorang mukmin tentu mengetahui dan pernah membaca sejarah dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di awal-awal beliau diutus sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Kalau kita membaca sirah nabawiyah, akan jelas termaktub di sana bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ketika diangkat, ditunjuk sebagai seorang nabi dan seorang rasul, beliau diangkat sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala, di tengah-tengah masyarakat yang banyak melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah. Ada yang menyembah Lata, ada yang menyembah Uzza, ada yang menyembah Manat, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah bangsa jin, ada yang menyembah para malaikat, ada pula yang menyembah para nabi dan para rasul. Beliau diutus di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul penuh dengan kemusyrikan. Ketika Rasulullah SAW diutus, dan ketika beliau menyampaikan Islam yang mulia ini kepada masyarakatnya, beliau dianggap menyampaikan sesuatu yang aneh, dianggap menyampaikan sesuatu yang asing. Maka ketika ada satu dua orang yang memeluk agama Islam ketika itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Yasir, Sumayyah dan putranya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Orang-orang yang memeluk agama Islam ketika itu betul-betul merasakan keterasingan yang sangat di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslimin hanya menyembah Allah Azza wa Jalla semata, mengesakan ibadah hanya untuk Allah semata, di tengah-tengah masyarakat musyrikin, masyarakat berhalaisme. Aneh. Pada masa itu orang-orang yang memiliki keturunan yang mulia, memiliki nasab yang mulia, dia dijaga oleh nasabnya, dia dijaga oleh kerabat dan familinya dari gangguan-gangguan orang-orang musyrikin. Tetapi sebagian mereka yang tidak memiliki keluarga besar, yang tidak memiliki nasab yang mulia, apalagi sebelumnya adalah seorang budak, maka dia pun harus disiksa, dianiaya, diganggu oleh tuan-tuannya, oleh tokoh-tokoh Quraisy musyrikin pada masa itu. Kita membaca sejarah bagaimana sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu disiksa oleh Abu Jahal dengan siksaan yang sedemikian pedih. Kita juga mendengar berita sejarah bagaimana Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah radhiyallahu anhum disiksa dengan siksaan yang begitu pedih, begitu berat, hingga Yasir meninggal dunia, Sumayyah meninggal dunia, Ammar bin Yasir koma. Itu semua dikarenakan mereka memeluk agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, agama tauhid, agama yang mengesakan Allah dalam perkara ibadah, anti syirik. Itu di awal-awal Islam. Rasulullah SAW sedemikian gigihnya, sedemikian teguhnya, sedemikian tegarnya, terus menyampaikan Islam, menyampaikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Beliau menyampaikan sabda-sabdanya, mendakwahkan kepada masyarakat yang ada di kota Mekah ketika itu kepada tauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah semata, untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Pelan tapi pasti, banyak kemudian dari kalangan masyarakat yang memeluk agama Islam, simpati kepada Islam, memeluknya, mengucapkan dua kalimat syahadatain. Semakin lama semakin banyak jumlah kaum muslimin, sampai pada akhirnya ketika sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allah berikan hidayah kepada beliau masuk Islam, mengumumkan keislamannya, kaum muslimin bergembira ketika itu, dikarenakan sahabat Umar dikenal dengan ketegasannya, keberaniannya menghadapi semua orang yang ada pada masa itu, sehingga kaum muslimin yang tadinya ketakutan, yang tadinya sembunyi-sembunyi, sekarang mereka berani dengan terang-terangan menyatakan keislamannya, terang-terangan menyembah Allah semata, terang-terangan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sampai pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam pun hijrah ke kota Madinah. Setelah sebelumnya terjadi pembaiatan kepada segenap kaum muslimin pada masa itu, yang kebanyakannya dari kalangan orang-orang Madinah, Baiatul Aqabah pertama, Baiatul Aqabah yang kedua, sampai Rasul akhirnya berhijrah ke kota Madinah. Berbondong-bondong kaum muslimin Mekah datang ke kota Madinah, meninggalkan daerahnya, meninggalkan wilayahnya, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, membawa Islam yang mulia, hijrah ke kota Madinah. Di sana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dipersaudarakan dengan sahabat Ansar. Sahabat Ansar menerima mereka semua dengan lapang dada, menyiapkan rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka, pekarangan-pekarangan mereka. Bahkan kaum Muhajirin sampai beristrikan wanita-wanita Ansar. Di kota Madinah inilah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam leluasa menyampaikan dakwahnya. leluasa menyampaikan Islam yang mulia ini, leluasa menyampaikan ayat Al-Quran wahyu ilahi, leluasa mengajarkan kepada para sahabatnya bimbingan-bimbingan Islam yang mulia dengan sabda-sabda beliau, dengan tindakan-tindakan beliau, dengan amal-amal beliau. Semakin lama semakin banyak masuk Islam, sampai pada akhirnya hampir seluruh wilayah dan tempat di kota Madinah, di situ ada seorang muslim, seorang mukmin yang berislam kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai pada akhirnya hampir semua kota Madinah berhasil diislamkan. Yang tersisa hanyalah ahlu kitab, orang-orang Yahudi Madinah, dan beberapa gelintir orang dari kalangan kaum munafiki. Islam semakin menampilkan cahayanya, Islam semakin menampilkan kemuliaannya. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu pula kalau kita membaca sirah nabawiyah, ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam memiliki kekuatan, terjadi yang namanya peperangan demi peperangan melawan kaum musyrikin, terjadi peristiwa perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang kecil-kecil yang lainnya, dan perang-perang besar yang lainnya. Peperangan demi peperangan terjadi dan dialami oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam untuk menegakkan Islam di muka bumi, untuk menyampaikan syiar Islam kepada semua umat manusia. Kemenangan demi kemenangan diraih, kekuatan demi kekuatan dicapai, sampai pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kaum muslimin dalam memperebutkan kota Mekah yang dikenal dengan sebutan Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Mekah yang dulunya penuh dengan berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah, maka dengan terjadinya peristiwa Fathu Mekah, maka berhala tadi disingkirkan dari Masjidil Haram, disingkirkan dari sekitaran Ka'bah, bersih. Mekah kemudian menjadi wilayah Islam. Ahli Mekah kemudian berbondong-bondong masuk Islam, memeluk agama Islam. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath, kemenangan-kemenangan di Fathu Mekah, dan engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam menyaksikan umat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, ketika itulah Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, memuji, menyanjung, bertahmid kepada Rabbmu dan beristighfarlah, innahu kana tawwab. Maka Islam pun akhirnya menang, Islam pun akhirnya jaya, Islam pun akhirnya menyebar di seluruh Jaziratul Arab. Islam yang dulunya asing, sekarang Islam menjadi jaya, Islam menjadi menang, tampil dengan bimbingan ayat-ayat suci Al-Quran, wahyu ilahi yang disampaikan Rasul kepada umatnya, dengan bimbingan sabda-sabda Rasul, pengajaran-pengajaran Rasul, amaliyah-amaliyah Rasul yang disampaikan kepada para sahabatnya. Islam pun menang. Allah pun menurunkan ayatnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyubhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan al-huda, dengan petunjuk, dengan ilmu yang manfaat, wa dinil haq, dan mengutus Rasulnya dengan dinul haq, agama yang benar, beramal saleh, untuk Allah menangkan ia di atas semua agama-agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Islam pun sempurna. Syariat Islam pun disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun pada peristiwa Haji Wada. Beberapa saat sebelum Rasul meninggal. Pada Haji Wada ketika Rasul sedang wukuf di Arafah. Bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah. Tepatnya tahun 10 Hijriah. 10 tahun semenjak hijrahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beberapa bulan kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, beliau meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Kaum muslimin rahimakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam jauh-jauh sebelumnya pernah memberitakan kepada kita kaum muslimin tentang kondisi Islam di awal mula kemunculannya dan di akhir-akhir nanti. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innal islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Islam itu muncul, kali pertama muncul dalam keadaan asing, seperti yang saya gambarkan dari di awal, yang termaktub dalam sirah nabawiyah. Kali pertama muncul asing, kemudian semakin berkembang, berkembang, berkembang, berkembang, berkembang, semakin jaya, semakin jaya, semakin menang, semakin banyak muslimin, semakin banyak yang masuk Islam, semakin tersebar Islam, akhirnya pada puncak kejayaannya ketika Allah menyempurnakan Islam ini di akhir-akhir masa kehidupan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasul mengatakan setelah itu, wa sayaudu gharifan kama bada'a. Dan ingat, Islam itu nanti akan kembali asing di akhir-akhirnya sebagaimana permulaannya. Dulunya asing, nanti di akhir zaman pun juga akan mengalami keterasingan yang sama sebagaimana permulaannya. Kembali asing di tengah-tengah masyarakatnya. Banyak yang tidak memahami Islam yang sebenarnya yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan fatu balil ghuraba, tapi beruntunglah, berbahagialah bagi orang-orang yang asing tadi, asing dengan keislamannya, aslim, asing dengan agama Islam yang dia peluk sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, Islam jaya pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Islam mencapai puncak-puncak kejayaannya pada masa-masa Khulafaur Rasyidin. Tapi ingat, jauh-jauh sebelumnya Rasul menyatakan Islam akan kembali asing sebagaimana semula. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan ternyata dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan yang lebih mengerikan daripada itu. Beliau menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, kondisi yang akan menimpa umatnya di akhir zaman nanti. Rasul mengatakan dalam sabdanya, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahidah. Kata Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Sementara orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan kata Rasul, umatku ini, kaum muslimin, akan terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi. Lalu Rasulullah SAW memberitakan, kulluha finnari illa wahidah. Semua kelompok-kelompok tadi diancam dengan neraka kecuali satu. Kecuali satu yang dikenal di kalangan para ulama kita dengan sebutan al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Kelompok yang diselamatkan oleh Allah dari penyimpangan-penyimpangan kelompok yang lain. Diselamatkan dari berbagai macam bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan beragama. Dan nanti di yaumul qiyamah diselamatkan dari api neraka. Cuma satu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu itu wahai Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Satu golongan yang selamat al-firqatun najiyah itu ialah ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa dan siapa saja yang seperti aku dan para sahabatku di atasnya pada hari ini. Yani siapa saja yang kembali kepada bimbingan Rasulullah SAW dalam berislam dan kembali kepada bimbingan para sahabatku dalam memahami Islam, itulah al-firqatun najiyah. Satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang di beritakan Rasul alaihi salatu wassalam ini telah terjadi. Di akhir-akhir masa Khulafaur Rasyidin bermunculan berbagai macam kelompok-kelompok Islam yang menyimpang dari bimbingan Rasul dan para sahabatnya waktu itu. Waktu itu yang namanya Islam adalah para sahabat, karena merekalah yang mengetahui betul turunnya wahyu, yang mengetahui betul bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, yang mengamalkan langsung bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Sepeninggal Rasul dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Islam yang ada pada masa itu ialah Islam yang diamalkan oleh para sahabat. Di akhir-akhir masa sahabat bermunculan berbagai macam kelompok-kelompok berbaju Islam yang ternyata memiliki sekudang pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Muncul ketika itu kelompok yang kemudian diistilahkan dengan kelompok Khawarij. Kelompok yang memberontak penguasa ketika itu. Terutama yang mereka berontak adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, sampai pada kasus, sampai pada tingkat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan semakin menjadi-jadi kelompok ini pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada masa itu dikenal dengan sebutan Haruriyah. Khawarij Haruriyah. Dikarenakan mereka memiliki tempat markas besar di sebuah tempat yang namanya Harura. Sehingga mereka disebut dengan Haruriyah. Orangnya dikatakan Haruri. Khawarij. Ciri khasnya memberontak penguasa, mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak. Muncul lagi kelompok-kelompok yang lainnya. Muncul lagi yang namanya kelompok Saba'iyah yang melampaui batas di dalam sikapi Ali bin Abi Thalib, sampai pada tingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib di masa beliau masih hidup. Di depan Ali bin Abi Thalib mereka menyatakan, engkau Tuhan kami, engkau Tuhan kami, membuat murka sahabat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya beliau menyiapkan parit, menggali parit, menyalakan api yang besar yang menyala nyala dalamnya, dan kemudian menangkapi orang-orang tadi dan dimasukkan dalam neraka tersebut, dimasukkan dalam api yang sangat hebat tersebut, dihukum dengan dibakar hidup-hidup oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Bermunculan lagi yang lainnya lagi, berbagai macam kelompok demi kelompok dengan berbagai macam nama muncul pada masa itu. Semuanya mengaku sebagai muslimin. Semuanya mengaku Tuhannya satu, Allah Azza wa Jal. Semuanya mengaku nabinya satu, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semuanya mengaku Ka'bahnya, kiblatnya satu, yaitu Ka'bah. Semuanya mengaku bahwasanya kitab sucinya satu, Al-Qur'anul Karim. Ada yang jujur, ada yang dusta. Bermunculan berbagai macam kelompok-kelompok tadi yang semuanya menamakan dirinya sebagai muslimin, padahal memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Akhirnya kaum muslimin rahimakumullah, pada masa-masa itu, pada masa tabi'in, pada masa atba'ut tabi'in, dan lebih dahsyat lagi setelah selesai masa atba'ut tabi'in, kaum muslimin ketika disebut kata-kata Islam, ketika disebutkan kata-kata muslimin, menjadi bias, tidak lagi jelas, dikarenakan warnanya sudah banyak. Kelompok yang mengaku sebagai Islam semakin beragam. Ada Khawarij, ada Saba'iyah, ada yang ini, ada yang itu. Mereka menjadi bingung, Muslim dan Islam yang mana yang dimaksud. Maka para ulama kita pada masa itu, pada era-era awal Islam pada masa lalu, mereka memunculkan istilah-istilah syar'i, memunculkan gelar-gelar mulia untuk muslimin yang sejalan dengan para sahabat tadi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tokoh-tokoh terkemuka kita semacam Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan para ulama yang sezaman dengan beliau, memunculkan istilah-istilah syar'i sebagai penjelas. Dimunculkan yang namanya istilah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, untuk menjelaskan muslim yang hak, muslim yang lurus, muslim yang sesuai dengan para sahabat adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Dimunculkan lagi nama Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong, yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, la tazalu taifatun min ummati mansurin, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku kata Rasul yang mansurin, yang ditolong, yang dibela oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Dimunculkan nama ahlul hadis, ahli hadis, yaitu kaum muslimin yang kembali kepada hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dimunculkan nama ahlus sunnah, yang orang-orang kaum muslimin yang di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dimunculkan yang namanya ahlul jamaah, kaum muslimin yang senantiasa kembali kepada jamaahnya para sahabat dulu, kembali kepada jamaahnya sahabat dahulu, yang mengamalkan Islam bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada pula yang menggabungkannya menjadi ahlus sunnati wal jamaah, yaitu kaum muslimin yang mengamalkan sunnah Rasul bersatu di atas sunnah Rasul dan kembali kepada jamaahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga ketika para imam-imam kita tadi memunculkan istilah-istilah ini, masyarakat menjadi jelas. Ketika ditanya muslimin, muslim yang mana? Firqatun Najiyah, Taifah Al-Mansurah, ahli hadis, ahli sunnah, ahli jamaah, ahli sunnah wal jamaah, paham. Oh, yang dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para imam-imam kita yang terkemuka, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad, al-imam Malik, dan yang lain-lainnya dari kalangan para ulama-ulama Islam yang sejalan dengan Islamnya para sahabat. Faham dengan istilah tadi. Istilah itu untuk membedakan antara muslimin yang lurus dengan orang-orang muslim yang memiliki berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi. Muncul istilah ahli hadis, ahli sunnah, Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, untuk menyatakan kami adalah muslimin yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, muslimin yang meniti jejak langkah para sahabat, bukan muslimin yang memberontak penguasa, bukan muslimin yang melampaui batas dalam menuhankan Ali bin Abi Thalib, bukan muslimin yang memiliki berbagai macam pemahaman-pemahaman yang aneh tadi. Kala itu terjadi yang namanya kejelasan yang cukup terang. Masyarakat Islam tahu mana muslim yang di atas kebenaran, mana pula muslim yang menyimpang dengan istilah-istilah syar'i tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika zaman semakin jauh dari masa kenabian, ketika zaman sudah memasuki era-era akhir, semakin kemari, ternyata semakin banyak dan semakin menjamur berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Semakin menjamur berbagai macam kelompok-kelompok Islam, ternyata mereka menyimpang dari bimbingan agama. Persis seperti yang dikhabarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian nanti yang hidup sepeninggalku, dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Kata Rasul, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ. Ketika itu, ketika kalian menyaksikan perselisihan yang banyak itu, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggal. Kita diharuskan kembali kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Inilah Islam yang sesungguhnya. Orangnya dikatakan sebagai ahlus sunnah, ahlul jamaah, ahlul hadis, ahlul athar, Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah. Ini semuanya nama-nama dan gelar-gelar mulia yang termaktub dalam sunnatul rasul untuk muslimin yang di atas kebenaran. Namun semakin lama semakin samar Islam yang mulia ini. Semakin lama semakin pudar sunnah rasul di tengah-tengah masyarakat. Dan semakin lama semakin banyak kelompok-kelompok Islam yang ternyata menyimpang dari bimbingan Islam, tidak hanya mengaku sebagai muslimin, tidak hanya mengaku sebagai muslimin, tetapi mereka juga sama-sama mengaku sebagai ahlus sunnah, sama-sama mengaku sebagai al-firqatun najiyah, mengaku sebagai kelompok yang selamat, mengaku sebagai kelompok yang di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukan lagi mengatakan kami muslim, tidak. Tapi semuanya mengatakan kami ahlu sunnah, kami ahlu jamaah, kami ahlu sunnati wal jamaah. Maka kembali nama-nama yang mulia itu bias. Kembali nama-nama yang indah tadi menjadi samar. Masyarakat muslimin pada era-era akhir ini menjadi ragu dan bimbang ketika disebutkan kalimat ahlus sunnah, disebutkan kalimat al-firqatun najiyah, disebutkan kalimat ahlul hadis. Mereka bimbang, ahlus sunnah yang mana ya, ahli hadis yang mana ya, dikarenakan banyak kelompok-kelompok yang semuanya mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka pada era-era akhir ini, para ulama-ulama kita yang terkemuka pada masanya, murid-murid para ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama yang satu jalur dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan imam-imam yang lainnya, yang satu jalur dengan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, muridnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sebut saja para ulama kita seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah, seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan yang lain-lainnya dari kalangan para ulama-ulama Islam pada masa itu, masa-masa akhir ini. Mereka kemudian memunculkan gelar baru, memunculkan istilah baru. Bukan baru dalam artian bid'ah, tidak. Istilah baru dalam artian baru dimunculkan pada masa itu untuk sekali lagi memperjelas siapa ahlu sunnah yang betul-betul di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Siapakah ahlu sunnah yang betul-betul sejalan dengan al-imamu Syafi'i, al-imamu Ahmad, al-imamu Malik dan imam-imam yang lain. Siapa ahlu sunnah yang sejalan dengan para sahabah, para tabi'i dan para tabi'i. Dimunculkan oleh mereka kaum muslimin rahimakumullah nama salaf, nama salaf, dakwahnya dikatakan sebagai dakwah salafiyah, akidahnya akidah salafiyah, orangnya dikatakan sebagai salafi, salafiyin, salafiyun. Dimunculkan nama salaf untuk membedakan antara ahlu sunnah yang benar dan orang-orang yang hanya mengaku sebagai ahlu sunnah tapi dia menyimpang. Apa itu salaf? Yang namanya salaf kaum muslimin rahimakumullah secara bahasa ialah orang-orang yang terdahulu. Semua atau setiap orang yang mendahului kita namanya salaf. Tetapi yang dimaksud dengan kata-kata salaf di sini ialah generasi yang terbaik umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para atba'u tabi'in. Itulah yang dikatakan sebagai salaf. Maksud para ulama kita memunculkan kata-kata salaf ini untuk menjelaskan bahwasanya ahlus sunnah al-firqatun najiyah yang hak, yang benar ialah mereka-mereka yang memahami Islam, memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis dengan pemahaman salafnya, yakni dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para tabi'in dan para imam-imam setelahnya, terutama imam mazhab yang dikenal al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad, al-imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Bukan sembarang ahlus sunnah, bukan sembarang firqatun najiyah, tapi ahlus sunnah yang betul-betul kembali kepada pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para atba'ut tabi'in. maka muncul yang diistilahkan dengan dakwah salafiyah. Maknanya dakwah yang dibangun di atas dasar Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Muncul yang namanya istilah akidah salaf, yakni akidah yang dibangun di atas dasar Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman salafnya, yakni para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Muncul yang namanya istilah manhaj salaf, yaitu sebuah metodologi dalam beragama, metode beragama dengan kembali kepada bimbingan Al-Quran, bimbingan hadisnya Rasulullah SAW, dengan pemahaman salafnya, yaitu pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in dan pemahaman atba'u tabi'in. Muncul istilah-istilah ini bukan istilah yang aneh. Istilah itu hanya muncul untuk memperjelas prinsip muslimin yang lurus, muslimin yang sesuai dengan Rasul dan para sahabatnya, muslimin yang sesuai dengan pemahaman para ulama'nya, muslimin yang sejalan dengan mereka semua, adalah orang-orang yang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis, dan kembali kepada pemahaman sahabat, tabi'in atau tabi'in dan para ulama-ulama yang setelahnya dari kalangan ulama-ulama Islam yang terkemuka. Maka yang namanya salaf atau yang namanya manhaj salaf atau yang namanya dakwah salafiyah itu kepanjangan daripada Islam itu sendiri, yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dakwah salafiyah adalah dakwah Islamiyah itu sendiri, yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akidah salaf, akidah yang dulu diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya, yang disampaikan oleh beliau dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'. Sehingga salaf adalah Islam itu sendiri, salaf adalah sunnah Rasul itu sendiri, Islam adalah salaf, salaf adalah Islam, Islam adalah sunnah, sunnah adalah salaf. Nama ini hanya dimunculkan untuk memperjelas prinsip, untuk membedakan antara muslimin yang di atas kebenaran dengan muslimin-muslimin yang lainnya yang jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qaum muslimin rahimakumullah, dari sinilah para ulama sekarang ini ketika mereka mengkaji istilah salaf, mereka memandangnya dari dua sisi. Memandangnya dari dua sisi dan kedua-duanya sama maknanya. Yang pertama dari sisi waktu, masa, generasi. Yang namanya salaf, para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in, generasi yang terbaik umat ini, yang dipuji oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia generasiku, kata Rasul, para sahabat. Kemudian yang setelah mereka, para tabi'in. Yang setelah mereka, para tabi'in. Jika kalau dikatakan salaf secara generasi, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Yang kedua, mereka memandang dari sisi metodologinya, manhajnya. Yang namanya salaf, siapa saja tanpa terkecuali, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang kembali kepada bimbingan Al-Quran, yang kembali kepada bimbingan hadisnya Rasulullah SAW, dan memahami Al-Quran dan Al-Hadis tadi dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, diistilahkan memahaminya dengan pemahaman salaf, pemahaman generasi yang terbaik umat ini. Sehingga dari sini kaum muslimin rahimakumullah, sangatlah nyata dan sangatlah jelas bahwasanya salaf itu bukanlah sebuah partai. Salaf itu bukanlah sebuah perkumpulan eksklusif. Bukan. Salaf itu tidak dibentuk oleh siapapun. Tidak pula didirikan oleh siapapun. Salaf itu adalah sebuah metodologi di dalam memahami agama. Sebuah prinsip di dalam memahami agama. Prinsip yang sudah disampaikan jauh-jauh sebelumnya oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Prinsip yang jauh-jauh sebelumnya telah didakwahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Prinsip yang jauh-jauh sebelumnya telah diamalkan, dipraktekkan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in dan para at-tabi'in. Sekali lagi, dimunculkan oleh para ulama sekarang ini, belakangan ini, hanya untuk memperjelas prinsip, bukan membuat mazhab baru, bukan membuat kelompok baru, bukan membuat partai baru, tidak. Tapi yang namanya salaf itu prinsip dalam beragama, dan prinsip itu hak, disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka masing-masing kita sebagai muslim berkewajiban untuk memegangi prinsip salaf ini, dengan makna lain memegangi prinsip sunnah rasul ini, dengan makna yang lain memegangi prinsip Islam yang benar ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini ringkasan sejarah kenapa sampai muncul istilah salaf, kenapa sampai muncul istilah dakwah salafiyah, kenapa sampai muncul yang namanya istilah manhajus salaf atau akidah salafiyah, kenapa sampai bermunculan orang-orang yang menamakan dirinya sebagai salafi atau dikenal dengan julukan salafiyun salafiyin. Itu semua untuk memperjelas prinsip. Ketika ada orang yang mengatakan saya salafi, itu artinya dia berkomitmen, berkomitmen, bertekad bulat untuk memahami Islam dengan sebaik-baiknya, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadisnya Rasul dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabatul kiram, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama-ulama yang setelah. Barakallahu fiik. Sehingga tatkala kita mengkaji istilah dakwah salafiyah, itu sama kita mengkaji dakwah nabawiyah, dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Tatkala kita mengkaji akidatus salaf, itu artinya sama dengan mengkaji akidah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Tatkala kita menggunakan istilah manhaj salaf, sama dengan kita kembali kepada manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, dan demikian seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama kita dengan sebuah pernyataan yang sangat tegas, disebutkan oleh para ulama kita di antaranya oleh Syekhul Islam rahimahullah, dia mengatakan la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Bukan perkara aib, bukan perkara yang tercela, ketika ada seseorang yang menampilkan mazhab salaf, prinsip salaf, atau dia menisbahkan diri kepada salaf, bahkan wajib diterima daripadanya hal itu dengan kesepakatan para ulama. Sebab yang namanya mazhab salaf, yang namanya manhaj salaf, itu tidak mungkin melainkan hak saja, tidak mungkin melainkan hanya kebenaran. Demikian dinyatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Sangat sangat jelas dan sangat gamblang kaum muslimin rahimakumullah. Maka jangan kemudian kita merasa aneh dengan istilah salaf. Jangan merasa aneh dengan istilah dakwah salafiyah. Jangan merasa aneh dengan istilah akidah salaf, atau dengan mazhab salaf, atau dengan manhaj salaf, atau dengan istilah seorang salafi, atau seorang salafiyin, salafiyun. Jangan merasa aneh. Mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadisnya Rasulullah SAW yang sahih, yang berupaya untuk memahaminya dengan pemahaman yang benar. Maka salaf itu syamil, mencakup, sebagaimana Islam itu sempurna dan mencakup. Yang namanya Islam mencakup akidah, mencakup ibadah, dakwah, akhlak, adab, muamalah, dan bahkan keseharian kita, itu semua tercakup dalam kata-kata Islam sebagaimana tercakup di dalam kata-kata salaf. Di depan saya ada sebuah kitab risalah kecil yang berjudul Adwa ala Kutubis Salafil Aqidah, ditulis oleh Dr. Muhammad bin Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau sekarang tinggal di Saudi, masih hidup. Ketika mengkaji dan menulis sebuah risalah tentang kitab-kitab salaf dalam perkara akidah, di situ beliau menjelaskan kepada kita tentang manhaj salaf. Beliau menyatakan, wa'lam annal manhaj salafi lam yu'assishu fi aqabiz zaman fulanun aw fulan. Ketahuilah bahwasanya manhaj salaf sepanjang zaman, sepanjang masa, tidak pernah didirikan oleh fulan ataupun fulan. Wa innama huwa aqidatun khalisah wa syari'atun qawimah wa ta'alimu ilahiyah. Sesungguhnya yang namanya salaf ialah akidah yang murni, syariat yang lurus, dan bimbingan-bimbingan ilahi, bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla. Auhahallahu ila rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wa tabbaqaha ma'a sahbihil kiram, dan Rasul mempraktikkan salaf ini bersama dengan para sahabatnya yang mulia. Wa tabi'ahum ala dhalika tabi'una bi ihsan, dan diikuti oleh generasi-generasi yang setelahnya dengan baik, para tabi'in, atau tabi'in, para ulama, terus sampai sekarang ini. Fa asbaha mahajjatan bayda wa sabilan lahiba, maka akhirnya Islam atau salaf ini menjadi hujjah yang putih, yang terang, jalan yang lurus, yang lapang. Yastawi lailuhu wa naharuh, sama malam dan siangnya, benderang, terang, jelas. La yazighu anhu illa halik, tidak akan menyimpang, enggak menyimpang daripadanya, enggak menyelisihinya, melainkan orang-orang yang akan binasa. Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang tidak mengikuti jalannya Rasul dan para sahabatnya. Disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam, setelah jelas bagi dia petunjuk, kemudian ternyata dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya para sahabat, Allah mengancam, kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang tidak menempuh jalannya Rasul dan para sahabat, diancam dengan dua ancaman. Ancaman yang pertama di dunia, diancam dengan penyimpangan dan kesesatan. Ancaman yang kedua, ancaman neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada pilihan lain bagi kita semua dalam beragama kecuali harus kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, dan bimbingan generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Terlalu banyak ayat dan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam yang memerintahkan kita untuk kembali pada prinsip ini. Saya bawakan di antaranya ayat Allah subhanahu wa ta'ala di An-Nisa ayat yang ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian, para umara, para penguasa. Allah mengatakan setelah itu, kalau kalian bersengketa, berselisih tentang sesuatu apapun, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibat. Perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, Allah dalam ayat ini memerintahkan kita ketika terjadi perselisihan, terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, seperti yang dikhabarkan Rasul alaihi salatu wassalam, dan seperti yang kita saksikan sendiri kondisi umat Islam yang tercapik-capik sekarang ini, Allah dalam ayat ini memerintahkan kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Semua ahli tafsir sepakat, semua ahli tafsir sepakat, kembali kepada Allah maknanya kembali kepada kitab suci Al-Quran, kembali kepada Rasul pada masa hidup beliau. Adapun ketika beliau wafat, kembali kepada Rasul adalah kembali kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bimbingan-bimbingan beliau, sabda-sabda beliau, hadis-hadis beliau yang sahih. Sehingga kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis. Itulah prinsip Islam, itulah prinsip salaf, prinsip dakwah salafiyah. Barakallahu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam juga menyatakan pada masa beliau masih hidup, menganjurkan kita semua untuk kembali kepada prinsip yang mulia ini. Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim wa sunnati, dan sunnahku, bimbinganku, ajaranku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. maka kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, difahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan ulama-ulama yang setelah mereka, itu merupakan jalan keselamatan dari berbagai macam perpecahan dan kesesatan. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa. Maka sekali lagi ini semua adalah kewajiban kita kaum muslimin tanpa terkecuali. Siapapun, dari manapun, dan apapun status dia dalam kehidupan ini, selama dia sebagai seorang muslim, maka dia berkewajiban untuk kembali kepada Islam yang sahih, Islam yang dulu diajarkan Rasulullah SAW, yaitu Islam yang berpegang dengan Al-Quranul Karim, berpegang dengan hadisnya Rasul yang mulia yang sahih, berpegang dengan penjelasan dan keterangan para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, dan ulama setelahnya yang dikenal dengan sebutan pemahaman salaf. Maka dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada prinsip yang mulia ini. Barakallahu fiik. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah secara singkat terkait dengan dakwah salafiyah. Dan jelas dari sana bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah islamiyah itu sendiri. Masing-masing kita berkewajiban untuk mendakwahkan dakwah yang mulia ini sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Semua orang berkewajiban untuk masuk dalam kancah dakwah salafiyah yang mulia ini, siapapun dan dari manapun asalnya. Pada kesempatan yang mulia ini, kita masih punya waktu sampai keesokan hari, kita akan mengkaji lebih detail, lebih dalam, lebih dekat tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah, atau kita katakan prinsip-prinsip dakwah islamiyah, atau kita katakan sama saja prinsip-prinsip dakwah nabawiyah. Semuanya sama. Prinsip ini kaum muslimin rahimakumullah diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis serta penjelasan-penjelasan para ulama, praktek-prakteknya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Prinsip-prinsip ini sangatlah banyak, sangatlah luas, sangatlah mencakup seluas Islam itu sendiri, seluas bimbingan sunnah Rasul itu sendiri. Namun dikarenakan waktu yang mungkin tidak cukup untuk membahas semuanya, kita akan mengkaji prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang kita anggap terpenting, terutama untuk kondisi kita hidup di zaman sekarang ini, dengan harapan supaya prinsip dakwah kita lurus, prinsip dakwah kita benar sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah, prinsip dakwah salafiyah yang paling utama dan itu merupakan asasnya ialah mengajak umat manusia kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini sudah saya sampaikan argumentasinya tadi. Dakwah salafiyah tidak mengajak kepada perasaan semata, tidak mengajak kepada akal fikiran semata, tidak mengajak kepada yang selain itu. Dakwah salafiyah hanya mengajak umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, beribadah hanya kepada Allah semata sesuai dengan petunjuk Rasulnya alaihi salatu wassalam, mengajak umat kembali kepada bimbingan Al-Quran, bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perhatikan baik-baik, ayat-ayat Al-Quran dan bahkan sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika berbicara tentang masalah dakwah, kita akan mendapati semua lafadznya menggunakan kalimat dakwah ilallah, dakwah kepada Allah, atau menggunakan kalimat ad-da'wah ila sabilillah, dakwah kepada jalan Allah, atau menggunakan kalimat dakwah ilal khair, dakwah kepada perkara kebaikan. Semuanya maknanya sama, mengajak umat manusia kembali pada Allah dan Rasulnya, kebaikan, kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim di An-Nahl ayat 125, Allah menyatakan, memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam, udu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Pada kata-kata udu'u ila sabili rabbik, berdakwahlah kepada jalan Rabbmu, jalannya Allah azza wa jalla. Jalannya Allah Islam itu sendiri, jalannya Allah Al-Qur'anul Karim, wahyu ilahi. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah memerintahkan Rasulnya sekaligus perintah untuk kita semua yang berdakwah ini, supaya prinsip dakwahnya mengajak umat manusia kembali ke jalan Allah, kembali kepada bimbingan Allah, kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kembali kepada wahyu ilahi. Sabili Rabbi, bukan kepada jalan saya, Ustadz Afif, siapa saya, bukan kepada jalan fulan, jalan alam, tidak, tapi mengajak umat manusia kembali ke jalan Allah. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memuji siapa saja yang berdakwah kepada Allah, dinyatakan ucapannya sebagai ucapan yang paling baik. Disebutkan di Fussilat ayat yang ke-33, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya? Siapa yang lebih bagus ucapannya dibandingkan dengan orang yang berdakwah kepada Allah dan dia beramal saleh lalu mengatakan, sesungguhnya saya termasuk muslimin? Jawabannya, tidak ada yang lebih baik. Ucapan yang paling bagus, ucapan yang terbaik adalah ucapan para dai-dai ilallah. Dalam ayat ini tegas Allah mengatakan, mimman da'a ilallah, berdakwah kepada Allah, mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata, mengabdi hanya kepada Allah semata, beramal soleh untuk Allah semata, mentaati Allah semata, bukan kepada saya, bukan kepada siapapun, tapi kepada Allah. Dakwahnya itu kembali kepada Allah. Dalam ayat yang lain di Ali Imran ayat yang ke-104, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman, kuntum khaira ummatin, afwan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin seorang umat yang mereka itu yad'una ilal khair, berdakwah kepada kebaikan, beramar ma'ruf memerintahkan yang baik-baik, nahi mungkar, mencegah dari perkara yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Allah mengatakan yad'una ilal khair, mengajak umat manusia kembali kepada kebaikan. Kebaikan itu yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam di dalam syariat Islam yang mulia ini. Mengajak orang untuk berakidah yang benar, beribadah yang benar, sholatnya yang benar, puasanya yang benar, semua amaliyah-amaliyahnya benar, kepada akhlak yang mulia, adab-adab yang sopan yang sangat tinggi, muamalah yang baik, dan semua perkara-perkara kebaikan yang ada untuk kehidupan dunia dan akhirat ini. Dakwah kepada kebaikan. Semua itu termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, termaktub dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Itulah prinsip dakwah Islamiyah, dakwah Salafiyah, dakwah Nabawiyah. Mengajak umat manusia kembali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Dan kalau kita membaca sejarah, itulah dakwatul anbiya'i wal mursalin. Itulah dakwah para nabi dan para rasul. Di An-Nahl 36 Allah menyatakan, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya berdakwah menyampaikan an ya'budullah, beribadahlah kamu semua hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut-taghut itu. Sama. Ternyata semua nabi, semua rasul di zaman-zaman dahulu kala sampai nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ternyata satu prinsip dakwahnya mengajak umat manusia kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini merupakan prinsip dakwatul haq, dakwatul anbiya'i wal mursalin, dakwah nabawiyah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwatul salafiyah, dakwahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Itulah dakwatul Islam, dakwah Islam yang sangat mulia. Maka masing-masing kita kaum muslimin rahimakumullah harus ikut serta dalam prinsip dakwah yang mulia ini. Barang siapa yang prinsip dakwahnya seperti ini, maka dia masuk dalam lingkungan para anbiya wal mursalin, lingkungan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka dia pun akan mendapatkan keutamaan seperti keutamaan-keutamaan yang mereka dapatkan dari janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang prinsip dakwahnya tidak seperti ini, maka berarti dia telah keluar dari prinsip dakwah Islam menuju kepada dakwah-dakwah yang menyimpang dari siratal mustaqim. Na'udzubillahi min dzalik. Ini prinsip yang utama, yang paling pertama, prinsip yang sangat-sangat mendasar. Barakallahu fikum. Prinsip yang kedua, terakhir untuk majlis pertama kita, dikarenakan sudah mendekati zuhur, sudah jam 11 lebih 20, dihentikan jam 11:30 ya. Selebihnya persiapan untuk zuhur. Ada waktu 10 menit saya ingin menjelaskan prinsip yang kedua dari dakwah salafi, dan ini merupakan ciri khas berikutnya yang membedakan antara dakwah salafiyah, dakwah islamiyah dengan dakwah-dakwah yang lain. Prinsip yang kedua ialah kembali kepada pemahaman salaf, yakni pemahaman para sahabah, para tabi'in dan para tabi'in, serta para ulama-ulama terkemuka pada masanya di dalam berdakwah dan beragama. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus kembali kepada pemahaman sahabah, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama setelahnya, dari kalangan ulama terkemuka seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Kenapa kita tidak kembali kepada pemahaman kita pribadi? Jawabannya sangat banyak. Ada sekian banyak asbab, sekian banyak latar belakang yang mengharuskan kita kembali kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu salaf dalam beragama, terutama dalam berdakwah. Sebab yang pertama ialah karena Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk kembali kepada mereka, terutama ketika terjadi ikhtilaf dan perpecahan. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam Sunan Tirmidzi, Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dari sahabat yang mulia Irbat bin Sariyah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda yang saya sampaikan. Beliau menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati, lanjut, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka sungguh dia akan melihat, menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Ketika itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Siapa itu khulafaur rasyidin? Mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tegas gamblang Rasulullah alaihi salatu wasallam sendiri memerintahkan kita untuk kembali kepada sunnah beliau dan kembali kepada khulafaur rasyidin, kembali kepada para sahabat di dalam memahami sunnah beliau, terutama ketika mendapati perselisihan yang sangat banyak. Perintah Rasul, kita berkewajiban untuk mentaati Rasul dalam perintah-perintah. Yang kedua, sebab yang kedua ialah dikarenakan mereka lah generasi yang disebut Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan satu firqah najiyah, satu kelompok yang selamat dari api neraka, yang disebut Rasul adalah beliau dan para sahabatnya. Sebagaimana hadis yang saya bawakan di atas, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Yang satu itu terangkan oleh Rasulullah sabda yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku di atasnya hari ini, yani bimbinganku dan para sahabatku pada hari ini. Itu yang selamat dari perpecahan, selamat dari api neraka. Rasul hanya menyebut dirinya dan para sahabatnya. Itu merupakan keutamaan yang tidak dimiliki oleh kelompok yang lain, enggak dimiliki oleh generasi-generasi yang lain. Hanya sahabat yang disebut. Dalam kesempatan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala langsung memuji mereka. Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah dan dijanjikan dengan surganya. Di At-Taubah ayat ke-100 Allah menyatakan, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Generasi pertama umat ini, asabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, ini para sahabat. Allah mengatakan walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tabi'in atau tabi'in. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka abadi di dalamnya selama-lamanya, itulah keberuntungan yang sangat besar. Dipuji langsung oleh Allah dalam ayat ini para sahabat. Yang lainnya dipuji kalau mengikuti para sahabat. Rasul juga memuji mereka. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dalam Bukhari Muslim. Sebaik-baik umat manusia generasiku para sahabat. Kemudian generasi yang setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'in. Generasi yang langsung dipuji oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Sesuatu yang tidak didapatkan oleh generasi-generasi yang lain. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim. Wahyu ilahi ini turun di masa mereka para sahabat. Para sahabat yang tahu turun di mana, kapan turunnya, asbabun nuzulnya apa, peristiwanya apa, apa yang turun, berapa ayat dan segala macamnya, itu mereka para sahabat. Mereka adalah orang pertama yang mendengarkan wahyu ilahi dibacakan Rasul kepada mereka, itu para sahabat. Kalau kita kan baca mushaf, kalau para sahabat langsung mendengarkan Rasul membacakan wahyu turun langsung dari Allah Azza wa Jalla. Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab yang jelas, bilisanin arabiyyin mubin, sementara para sahabat orang-orang Arab turun dengan bahasa mereka sendiri, sehingga mereka betul-betul memahami tentang Al-Qur'an dengan pemahaman yang bersih, pemahaman yang benar, dikarenakan turun dengan bahasa mereka sendiri. Sementara kita bahasa Bangka, bukan dengan bahasa Arab yang jelas. Kalaupun mereka belum faham, di tengah-tengah mereka ada Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang makna ayat, menjabarkan tentang tafsir ayat, mengamalkan langsung wahyu-wahyu tadi dalam kehidupan kesehariannya. Para sahabat adalah orang yang langsung dididik oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang langsung menyaksikan tindak tanduknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang langsung mengamalkan Islam bersama Rasulullah SAW, bahkan yang memperjuangkan Islam dengan jiwa raga, dengan harta benda, dengan apa yang mereka miliki. Para sahabat, perang dengan peperangan di zamannya Rasul, itu yang tampil para sahabat. Kita hanya membaca sejarahnya saja. Mereka pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Sehingga otomatis mereka adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, paling mengerti tentang hadisnya Rasulullah SAW. Itu kenapa kita diharuskan kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Pemahaman mereka, penjelasan mereka itu sudah dibukukan di dalam kitab-kitab besar karya ulama-ulama terdahulu yang terkemuka. Ada di perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin yang berbahasa Arab. Dijelaskan tentang tafsir sahabat, tentang ayat, dijelaskan tentang penjelasan sahabat, tentang hadis. Semuanya ada dalam kitab-kitab dan karya-karya para ulama. Kita tinggal mengkajinya, menelaahnya, membacanya. Sehingga pemahaman kita tentang Al-Quran dan hadis itu betul-betul sahih sebagaimana pemahaman para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka dakwah kita pun dakwah yang sahih, dakwah yang dibangun di atas Al-Quran, Al-Hadis dan pemahaman para sahabatul kiram, para tabi'i dan para tabi'in dan para ulama-ulama setelahnya. Inilah prinsip yang paling mulia, prinsip yang paling mendasar, ciri khas dakwah Islam, ciri khas dakwah nabawiyah, ciri khas dakwah salafiyah yang membedakan dengan dakwah-dakwah yang lain. Dakwah salafiyah mengajak umat manusia kembali kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kembali kepada generasi yang terbaik umat ini, kembali pada ulama-ulama besar mereka dulu sampai sekarang. Barakallahu fikum. Ini sekilas untuk majlis kita yang pertama, dan insyaallah taala pada kesempatan majlis yang kedua akan kita kaji lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang lainnya, supaya kita lebih mengenal, lebih memahami dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itulah prinsip dakwah Islam itu sendiri, prinsip dakwah nabawiyah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.